بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المصنف وهي عبد الله بن علي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين، إلى قوله: ومن أقسام النظافة الظاهرة. Jadi kita masih melanjutkan pelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang kebersihan, baik kebersihan yang zahir ataupun kebersihan yang batin. Maka kedua-duanya penting dalam agama. Kita dianjurkan untuk selalu bersih zahir kita, badan kita, pakaian kita, rumah kita. Begitu juga bersih batin kita, bersih hati kita dari segala kotoran. Dan semuanya telah diajarkan dalam agama, semuanya telah diajarkan bagaimana kita supaya membersihkan kotoran-kotoran tersebut, membersihkan kotoran-kotoran tersebut yang zahir dan yang batin. Yang batin jelas kita diajarkan bagaimana supaya kita tidak riya, supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak suudzon kepada orang lain, supaya kita ada tawadhu, supaya kita juga tidak ada penyakit ujub di dalam hati kita, bangga dengan amal kita, bangga dengan kedudukan kita. Semuanya dianjurkan bagaimana dan diajarkan bagaimana cara membersihkannya, bagaimana cara mengatasinya. Begitu juga dalam Islam dianjurkan kita dan diajarkan bagaimana cara kita memperhatikan dan membersihkan kotoran yang zahir. Jadi termasuk dalam istinja, dalam buang air, kita diajarkan dalam agama itu bagaimana cara kita membersihkan, beristinja dari kotoran yang keluar daripada badan kita. Yang sunnah begini, yang sunnah begini. Oleh karena itu termasuk yang dikatakan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata kepada orang-orang kafir, "Allamana Rasuluna, allamana Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta fil khira'ah." Nabi kami tidak seperti nabi kalian. Dalam agama Islam telah diajarkan oleh nabi kami segala sesuatu, semuanya jelas. Apa yang berkaitan dengan rutinitas dan aktivitas kita ini diatur semuanya, dari semenjak mandi, wudhu, makan, minum, pakai pakaian, tidur, mengendarai kendaraan, semuanya diatur. Bagaimana kita bermuamalah, jual beli, ke pasar, ke masjid, semuanya diatur. Alamana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah, bahkan masalah kotoran dan membersihkan kotoran yang keluar dari badan kita pun diajarkan oleh nabi, caranya begini, caranya begini. Jadi semuanya menjadi jelas, tinggal kita yang mau mengamalkan atau tidak yang telah diajarkan oleh nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau mengamalkan, berarti kita mengambil atau melaksanakan anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anjuran agama, anjuran yang itu tidak lain anjuran untuk kebaikan kita sendiri, untuk kebersihan kita sendiri, untuk kebahagiaan kita sendiri, untuk kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk yang dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad sini, termasuk bagian daripada kebersihan yang zahir, ma'asada ilaihi syara' min ahzil fadolat. apa yang telah dianjurkan oleh agama daripada menghilangkan kotoran yang keluar dari badan. Kita dianjurkan untuk istinja itu. Baik dari buang air kecil ataupun buang air besar. Kita dianjurkan pakai air. Bahkan dari semenjak kita qada'il haja, dari semenjak kita buang air, kita dianjurkan bagaimana posisi yang benar. Posisi yang baik ketika kita buang air. Dianjurkan kita duduk. Jangan berdiri. Bahkan duduknya pun dianjurkan dengan duduk tertentu. Duduk dengan posisi kita menaruh badan kita ini di atas kaki kiri. Sedangkan kaki kanan kita angkat, yang nempel hanya jari-jarinya aja ke tanah. Jadi kita menopang badan kita dengan kaki kiri. Karena apa? Karena itu akan memudahkan kotoran yang ada di dalam untuk keluar. Hingga keluarnya dengan mudah. Itu sudah diajarkan jauh-jauh hari. Tidak perlu diteliti dengan dokter-dokter dahulu. Enggak. Rasul SAW sudah mengerti bagaimana yang baik buat badan kita, apalagi buat agama kita. Buat kesehatan, semua anjuran agama semuanya adalah baik buat kesehatan kita. Termasuk ketika itu dianjurkan untuk dengan posisi, karena kalau kita posisi berdiri itu biasanya akan ada sebagian kotoran yang tidak keluar nantinya. Apalagi kalau kita buang air kecil itu. Sebagian kotoran akan tersisa. Tidak tuntas kotoran itu keluar dari saluran air kencing. Sehingga yang terjadi apa setelahnya? Yang setelahnya terjadi kalau kita keburu susu langsung kita keluar dari kamar mandi. Kita sholat dalam keadaan tetesan air kencing sudah keluar dari kemaluan kita. Sehingga sholat kita menjadi tidak sah karena pakaian kita najis, wudu kita batal, dan itu juga kotoran. Ini bisa menyebabkan kuman dan tidak baik buat kesehatan. Bisa kalian tes itu. Coba kalian tes, kalau misalnya kalian kencing berdiri. Kalian setelahnya bergerak dengan gerakan sholat, ruku, sujud. Biasanya ada satu tetes keluar. Tapi ketika kita tuntas, dan itu kita bisa dapatkan kalau kita duduk. Apalagi kalau ikut sunnahnya Rasul. Nah, ini yang penting juga. Yaitu ikut sunnahnya Rasul istibra setelah kita qada'il hajah. Istibra yakni berusaha mengeluarkan sisa yang ada di dalam kalau memang ada sisa. Dan itu diajarkan langsung dalam agama. Bagaimana caranya? Dengan cara yang berbeda-beda antara orang dengan orang yang lain. Bagaimana supaya kita bisa tuntas kotoran keluar semuanya? Contoh-contoh yang diajarkan oleh agama adalah dengan mengurut, ya, dengan mengurut bagian yang kita miliki dengan lemah lembut sehingga kotoran yang tersisa di saluran akan keluar di saat itu. Itu salah satu cara aja. Atau cara yang lain dikatakan juga oleh para ulama dengan berdehem bergerak bisa keluar itu sisanya keluar. Atau bahkan juga dengan berjalan berapa langkah. Habis kita keluar, supaya tuntas kita berjalan berapa langkah muter-muter kamar mandi nih. Kalau memungkinkan ya. Kalau tidak memungkinkan, loncat-loncat saja. Di situ akan keluar tetes dua tetes yang tersisa di dalam saluran kencing. Atau dengan cara apapun yang mungkin masing-masing punya cara sendiri. Yang dengan itu dia akan yakin bahwasanya sudah tidak tersisa lagi daripada kencing yang ada di saluran. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melewati kuburan. Dua kuburan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melewati dua kuburan berhenti sejenak dan Rasul mengatakan, "Aku melihat dua kuburan itu sedang dibakar penghuninya dengan api oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, memangnya kenapa? Kok dibakar dengan api? Kok disiksa?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Salah satunya karena melakukan namimah, ngadu domba. Dan yang kedua, Yang kedua ini. Dan yang kedua karena tidak perhatian ketika qada ilhajah, ketika buang air. Tidak perhatian bagaimana menuntaskan dan bagaimana membersihkan. Oleh karena itu, kemudian Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan, tanazzahu minal bol. Fa inna amata adabil khadar minhu. Tuntaskanlah kencing kalian, karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu sebabnya dari kencing ini. Itu padahal remeh ya kayaknya, tapi itu pengaruhnya besar. Dalam seseorang bisa menjadi sengsara, mendapat azab Allah SWT di kuburannya, bisa jadi karena sebab kencing aja. Karena apa? Yaitu karena tadi apa? Walaupun sepele, tapi akibatnya dia apa? Tidak perhatian dengan qada ilhajah, dia kesusu, tidak berusaha untuk menuntaskan. Akhirnya ketika dia berjalan mungkin keluar, atau mungkin ketika ruku dan sujud keluar, maka akhirnya dia tidak sah sholatnya dan dia tidak merasa. Dia sholat tapi sebenarnya dia tidak sholat. Dia mungkin juga melakukan tawaf misalnya ketika haji umrah, padahal dia tawafnya tidak sah dan seterusnya karena ada kencing. Dia baca Quran dengan menyentuh membawa, padahal dia dalam keadaan berhadas. Karena dia keluar tetesan kencing yang tanpa dia sadari. Karena apa? Karena tidak menuntaskan. Nah, termasuk juga dianjurkan kita bersunat. Itu juga untuk menghindari daripada yang najis-najis. Kalau kita tidak sunat, anak kecil yang tidak sunat, itu kan otomatis kepala daripada kemaluannya tertutup dengan kulit. Yang di situ menjadi sebab terkumpulnya kotoran. Sebab terkumpulnya sisa daripada kencingnya. Yang menjadi tidak baik untuk kesehatan, menjadi kuman. Selain itu juga menjadi akhirnya sholatnya tidak sah. Kalau dia tidak perhatian membersihkannya di saat itu. Nah, ini yang dikatakan sini. Agama menganjurkan kita untuk membersihkan kotoran kita yang keluar. Wa izalatil adnas, dan membersihkan kotoran secara umum. Kita dianjurkan menyapu kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita katakan menyapu di rumahnya, membantu pekerjaan istrinya sampai menyapu, membersihkan masjid, perhatian dengan pembersihan. Wa tatahhur minal ahdats wal anjas, dan agama juga menganjurkan kita untuk bersuci dari hadas dan dari najis. Kita tahu tidak sah salat kalau kita tidak wudu. Ya la wudu'a la salata liman la wudu'a lah. Tidak ada salat yang sah kalau tanpa disertai dengan wudu yang sah. Dianjurkan kita wudu, kita basuh wajah kita. Kita basuh wajah kita, anggota wudu kita itu kebersihan. Sampai-sampai kita dianjurkan untuk membersihkan kotoran di mata kita ini. Karena kalau kotoran di mata kita ada ketika kita wudu, berarti wudu kita tidak sah itu. Kenapa? Karena kotoran menghalangi masuknya air. Walaupun cuma bagian yang kecil, yang kotoran itu nempel di bagian tersebut. Walaupun bagian yang sedikit sekali, tapi tetap adanya kotoran menghalangi sampainya air ke bagian tersebut yang semestinya itu bagian yang wajib kena air. Akhirnya akibatnya apa? Wudunya tidak sah. Kalau sudah wudunya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Dianjurkan kita sebelum wudhu, dalam agama sudah diajarkan sebelum wudhu, perhatikan. Kalau ada kotoran di mata dibuang, bersihkan dulu sebelum kita wudhu. Ya, membersihkan kotoran sampai sedetail itu. Kita dianjurkan memperbaiki sunnah-sunnah banyak dalam wudhu. Semuanya itu menjaga kebersihan anggota wudhu kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan atau berkata sebagian ulama, man ahsanal wudhu ahsanas sholah. Barang siapa yang bisa memperbaiki wudhunya, memperbagus wudhunya, dia akan bisa memperbaiki dan memperbagus sholatnya. Berarti ini ada kaitannya. Wudhu kita bagus, sholat bisa bagus. Tapi kalau wudhu kita tidak bagus, biasanya sholat juga tidak bagus. Tidak khusyuk, tidak hudur, tidak sempurna. Jadi kalau kita mau khusyuk, mau bagus sholat kita, dimulai dari wudhu kita. Untuk kita perbagus. Kita amalkan sunnah-sunnahnya, kita usap telinga, kita usap semua rambut, semua kepala. Kita tahlil, kita selah-selah jari-jari tangan kita, jari-jari kaki kita. Apalagi yang kukunya panjang, biasanya akan ada kotoran di situ. Kotoran bisa menghalangi masuknya air. Padahal kuku itu wajib dibasuh ketika wudu, zahirnya dan batinnya. Termasuk wajib dibasuh ketika wudu bagian dalamnya. Kalau ada kotoran yang nempel di situ menghalangi masuknya air, berarti wudu kita enggak sah. Karena sebab kotoran aja hal yang sepele, tapi menjadi sebab wudu kita enggak sah, salat kita otomatis tidak sah. Menjadi hal yang besar. Man ahsana wudu ahsana salat. Wa man ahsana salat ahsana Allah umur dinihi wa dunya. Kalau seseorang bisa memperbaiki salatnya, salatnya khusyuk, salatnya hadir dengan Allah Subhanahu wa taala, paham apa yang dia baca. Ahsanallahu umur dini wa dunia, Allah akan memperbaiki urusan agamanya dan urusan dunianya. Enggak usah takut kalian usahanya nanti berantakan, usaha kalian tidak sukses. Yang membuat berantakan, yang membuat sukses sebaliknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian bisa memperbaiki salat kalian, maka Allah SWT akan memperbaiki urusan kalian, urusan dunia dan urusan agama. Kalau kita bisa hudur, bisa khusyuk, dimulai dari semenjak kita hudur. Wa tatahhur minal ahdats dan intabih. Kita katakan termasuk dosa yang dianggap dosa besar adalah kita melaksanakan salat tanpa wudhu. Kita melaksanakan salat tanpa wudhu. Jadi tidak boleh, dan itu dosa besar. Kalau kita sengaja melakukannya, atau kita tahu di waktu sholat kita batal dengan yakin ya, tapi kita malu mau keluar dari sholat. Nanti kalau sholat kita batalkan, akhirnya orang tahu kalau anak kecil. Dia ikuti gerakan sholat tersebut sampai salam, padahal dia yakin dia kentut. Ini berarti dia melakukan sholat dengan sengaja tanpa adanya toharoh. Ini dosa besar. Sebagian daripada sholihin bermimpi yang melihat tetangganya setelah wafatnya, setelah meninggalnya disiksa dalam mimpi tersebut, disiksa. Disiksa di kuburnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan serigala, binatang buas yang selalu menyiksanya, menakut-nakutinya. Ketika ditanya, "Kok bisa kamu ini adalah orang soleh? Sebab apa? Dosa apa Allah menyiksamu dengan seperti ini?" Maka dia katakan, "Ini dengan sebab pernah suatu waktu aku melaksanakan sholat padahal aku tahu aku tidak punya wudu." Jadi dosa termasuk dosa besar. Tatahur minal ahdas wal anjas. Begitu juga kita diwajibkan untuk bersuci dan membersihkan diri kita, badan dan baju kita, daripada sesuatu yang najis. Tidak sah sholat kita kalau ada najisnya, baik itu badannya ataupun pakaiannya ya. Harus dalam keadaan suci. Tidak boleh kita ada sesuatu yang najis, yang najis di kantong kita misalnya. Kita punya dompet ada najisnya, kita taruh di kantong kita sholat, tidak sah. Kunci kita najis, kita taruh di kantong kita sholat, tidak sah sholat kita. Karena kita dianggap membawa najis. Famin zalika izalatu sya'ril anah. Termasuk anjuran dalam agama yang sudah kita singgung pelajaran sebelumnya adalah menghilangkan sya'ril anah. Ini rambut yang ada di sekitar kemaluan. Sya'rul anah namanya. Kita dianjurkan untuk membersihkannya. Jangan merawatnya ya, tapi dibersihkan. Dengan apa? Ulama mengatakan, mereka madhab Syafi'i ya, walaupun ada khilaf, madhab Syafi'i mengatakan kalau laki-laki yang afdol. Membersihkan terserah, tapi Imam Syafi'i mengatakan yang afdal bagi laki-laki adalah mencukurnya. Cukur. Kalau laki-laki. Kalau perempuan yang afdal dicabut. Tapi ini yang afdal ya. Cuma ini perempuan dicabut, ini sakit ini ya. Ya ini yang afdal aja. Kalau misalnya mau mencukur ya enggak apa-apa. Karena itu yang afdal. Yang penting yang sunnah. Yang sunnah adalah menghilangkan. Jangan sampai panjang-panjang menjadi sarang setan di situ. Dianjurkan kita untuk berperhatian. Dengan seperti ini aja kita dianjurkan. Diajarkan dalam agama. Yang dianjurkan. Hilalah sa'ril ana. Wanat fil ibit. Au halkihi. Bulu yang ada di ketiak ini. Jangan dipelihara juga. Buat jimat dan tidak, itu juga dianjurkan dibersihkan. Ya, ketika sudah tumbuh yang sudah mengganggu, menyebabkan keringat banyak keluar di situ, kita dianjurkan menyukurnya. Kalau bisa mencabutnya, mazhab Syafi'i mengatakan yang afdal, yang afdal mencabutnya. Cabut satu persatu sampai habis. Tapi kalau tidak merasakan sakit, Imam Syafi'i sendiri tidak mencabut, tapi Imam Syafi'i mencukur bulu ketiaknya. Ketika ditanya, loh, kamu mengatakan, engkau mengatakan yang afdal katanya mencabut, tapi kamu mencukur. Ya, aku mengatakan yang sunnah mencabut memang betul, tapi aku tidak kuat karena aku sakit kalau mencabutnya. Jadi yang sunnah mencabut kalau tidak merasakan sakit. Kalau tahan, sunnah mencabut. Cabut sampai habis. Bagaimana di sini dianjurkan dihilangkan bulu bagian tersebut sehingga dalam keadaan bersih. Tidak menjadi tempat keringat, tempat kuman. Waqasi syarif. Dianjurkan kita perhatian dengan syarif, bulu kumis kita. Bulu kumis kita ini. Jangan dibiarkan panjang sampai menutupi bibir, semuanya tertutup dengan kumis kita. Makan ikut makan, minum ikut minum. Jadi dianjurkan dirapikan. Mazhab Syafi'i mengatakan yang afdal dicukur. Bukan yang afdal digunting, dirapikan mazhab Syafi'i. Sekiranya di atas merah bibir. Jadi dicukur, digunting di, sampai batas di atas merah bibir. Ya, itu nanti kalau sudah melewati bibir, kalau sampai merah bibir lagi, kita gunting lagi, kita rapikan lagi. Ini mazhab Syafi'i. Tapi mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal yang afdal dicukur, cukur bersih. Ini mazhabnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagian ulama, sebagian salaf ada yang condong dengan mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, dicukur bersih. Tapi yang mazhab Syafi'i yang afdal, kita bicara yang afdal, maka yang afdal digunting, bukan dicukur di atas merah bibir kita. Nah, di sini perhatian kumis wa taqlimu dhuhur. Begitu juga dianjurkan kita sebagai kebersihan, untuk kebersihan badan kita, untuk memotong kuku-kuku kita. Motong kuku, jangan lupa. Ya, kita dianjurkan motong kuku, jangan sampai ada kuku panjang, sekiranya nanti di situ ada kotoran yang bisa nempel di situ. Apalagi kalau istinja, na'udzubillah, kotoran istinja nempel di tangan kiri kita, dan itu menyebabkan sholat kita tidak sah otomatis. Wudu kita kalau ada kotoran tidak sah. Jadi paling baik kita ikuti bagaimana yang dianjurkan dan diatur oleh agama. Kita potong kuku kita. Bahkan di sini dikatakan bagaimana memotong kuku yang sunnah. Dikatakan wa yustahab an yabtadi'a min sababatil yumna ila khinsiriha wa min khinsiril yusra ila ibhamiha wa yahtim bi ibhamil yumna. Dan cara memotongnya pun diatur. Motong kuku caranya yang motor, yang afdal, yang sunnah bagaimana diatur juga, bukan hanya asal-asalan. Dikatakan sini yang afdal kita memulai dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Tangan kanan dulu yang dipotong kukunya, baru kemudian tangan kiri. Tangan kanan yang mana yang dimulai? Diatur juga, dikatakan di sini min sababa. Dari jari telunjuk yang kan tangan kanan, jari telunjuk. Setelah itu jari geser ke sampingnya, jari tengah, kemudian jari manis, jari kelingking. Min sababa minna ila khinsiriha. Ya, kemudian pindah tangan kiri dari. Ini berarti pendapatnya Imam Ghazali di sini. Ini pendapatnya Imam Ghazali. Jadi ada tiga pendapat, ada tiga cara yang disebutkan oleh ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini yang disebutkan di kitab ini. Ini adalah pendapatnya Imam Ghazali. Kita memotong kuku kan, tangan kita dimulai dari tangan kanan dan dimulai dari jari telunjuk. Geser ke jari tengah, jari manis, kemudian jari kelingking. Kemudian langsung pindah ke tangan kiri dari jari kelingking kita. Kemudian geser sampingnya, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, kemudian jempol tangan kiri dan diakhiri dengan jempol tangan kanan, karena jempol tangan kanan belum. Dan ini pendapatnya Imam Ghazali. Tapi pendapatnya banyak daripada ulama mirip seperti ini, cuma disempurnakan semuanya tangan kanan, jangan disisakan jempol kanan. Jadi dari jari telunjuk kanan, jari tengah, jari manis, kemudian jari kelingking, dan langsung ke jempol yang kanan. Baru kemudian pindah ke tangan kiri dari jari kelingking, manis, tengah, telunjuk, dan diakhiri dengan jempol tangan kiri. Ini yang banyak disebutkan oleh ulama mazhab Imam Syafi'i. Dan itu yang pertama pendapatnya Imam Ghazali. Dan ada cara yang ketiga yang mungkin kalian bisa coba-coba. Suatu waktu nyoba dengan cara ini, suatu waktu karena mungkin ada fadilah-fadilah sendiri-sendiri, keutamaan sendiri-sendiri. Imam Ghazali beliau mengatakan cara yang ini ada sirnya, ada rahasianya, katanya Imam Ghazali. Ada cara yang ketiga yang dikatakan oleh ulama, khallimu atfarakum bisunnatin wa adab yaminahu khawabis yasarahu aw khasab. Kalau kamu memotong kuku tangan kamu, maka potonglah dengan cara diselang-seling. Bagaimana diselang-seling? Yang kanan dulu dimulai. Dimulai dari jari yang jari kelingking. Dari jari kelingking paling kanan. Tangan kanan kemudian jari kelingking paling kanan dimulai. Kemudian loncat. Jari tengah. Loncat jari jempol. Kembali lagi jari manis. Kemudian jari telunjuk. Selesai tangan kanan. Kemudian dimulai yaminahu hawabis yumnahu yasarahu al-khasab. Kemudian pindah ke tangan kiri, jari dimulai dari jempol. Jempol kemudian loncat ke jari tengah, loncat jari kelingking. Kembali ke jari telunjuk, kemudian jari manis terakhir. Jadi loncat-loncat selang-seling. Di sini juga cara ini yang disebutkan juga oleh sebagian ulama. Dan juga mereka mengatakan itu ada fadilah sendiri, ada keutamaan sendiri. Ada tiga cara, kadang-kadang pakai cara ini, pakai ini, terserah. Yang penting kita potong kukunya, jangan cuma kita dengar, kita paham, tapi kadang kita tidak mengamalkan, kita panjangkan kuku kita, jangan. Kemudian juga di sini dikatakan, wa yukrah ta'khir fi'li hadhil asyai an kulli arba'ina yawman. Hati-hati, jangan sampai kamu mengakhirkan apa yang sudah disebutkan tadi itu lebih daripada 40 hari, jangan. Jadi yang afdal yang mana? Yang afdal biqadril hajah. Kapan dibutuhkan untuk dipotong? Sekiranya sudah mulai memanjang, potong. Kuku sudah mulai memanjang, potong. Kumis mulai memanjang, potong. Cukur. Dan begitu juga burus kita kemaluan di ketiak mulai ada, potong. Biqadril hajah. Nah, nanti di situ ada ulama yang mengatakan yang afdal kalau memang kebetulan di hari-hari yang afdal. Disebutkan mereka memotong kuku yang afdal di hari Senin. Kalau tidak hari Senin atau hari Kamis. Kalau tidak hari Kamis, hari Jumat di pagi hari. Tiga hari, tiga waktu yang dianjurkan. Kalau memotong kuku. Ya. Kemudian juga dimakruhkan oleh mereka di hari Rabu. Jangan memotong kuku di hari Rabu. Ya, karena ada riwayat, walaupun dhaif riwayatnya, bahwasanya barang siapa yang memotong kuku di hari Rabu, itu akan kena penyakit baros nantinya. Maksudnya ada hadis riwayat dhaif seperti itu. Dan ada sebagian ulama yang melakukannya, ingin ngetes. Jadi dia memotong kukunya di hari Rabu, dan betul. Tidak lama setelah itu terkena penyakit baros. Akhirnya dia malu, gelisah, sedih. Badannya putih, baros. Hanya mimpi Nabi SAW. Dia mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah bagaimana ini? Dia ulama ini padahal. Ini ulama tapi ngetes-ngetes. Ya, mestinya dia ulama mengamalkan. Ya Rasulullah bagaimana ini? Loh, bukankah sudah kamu dengar bahasanya aku melarang memotong kuku di hari Rabu. Ya Rasulullah, hadisnya tidak sah. Ya Rasulullah, tidak sahih. Kata Rasulullah, walaupun tidak sah, cukup bagimu ketika mendengar laranganku. Walaupun menurut kamu syaratnya tidak sah, kamu hindarikan lebih baik. Hanya ramah Rasulullah SAW diusap badannya. Bangun dari tidur, bersih. Sembuh daripada penyakit barosnya. Ini memberikan pelajaran. Jangan sampai kita protes, jangan sampai kita iktirat. Kenapa kok sunnah begini? Ah, anak tidak percaya dengan hadis, anak tidak percaya dengan ajaran Rasul, anak tidak percaya dengan ancaman-ancaman. Hati-hati. Ini akhirnya bisa kena marah. Ada seseorang yang ini min ulama juga ya, karena mungkin ulama yang ngerti hadis. Ada sebagian ulama yang mendengar cerita yang sampai kepadanya hadis. Dan hadis ini sebenarnya hadis sahih. Hadis Bukhari. Amayahsa alladhi yarfa ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Ini hadisnya. Tidaklah takut seseorang yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya untuk dijadikan oleh Allah SWT kepalanya seperti kepala keledai. Tidak takut ini orang yang mendahului imam ini. Imam belum rukuk-rukuk duluan. Imam belum bangun dari sujud, bangun duluan. Angkat kepalanya sebelum kepalanya imam. Mendahului imam artinya. Rasul mengatakan, tidaklah dia itu takut Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala himar. Ada ahli hadis yang mentakwil hadis ini. Dia meyakini hadis ini dirubah itu kalau ada orang yang melakukannya ya. Itu dirubah kepalanya oleh Allah menjadi kepala keledai itu nanti di hari kiamat. Dan dia ingin mempraktekkan kalau takwilnya dia itu seperti itu. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia berusaha ketika sholat berjamaah untuk mendahului imam. Imam belum ruku, dia ruku. Imam belum itidal, dia itidal. Terjadi apa yang di akhirnya artinya. Terjadi di dunia bukan di akhirat. Dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala kepalanya menjadi kepala keledai padahal dia ulama ini. Akhirnya dia tetap mengajar hadisnya Rasul tapi dia pakai satir, pakai tirai. Jadi murid-muridnya itu enggak tahu. Apa yang terjadi kepada dirinya itu enggak tahu. Tapi lama kelamaan muridnya ini penasaran, kok dari dulu enggak pernah pakai tirai padahal laki dengan laki. Sehingga murid yang senior ini memaksa untuk membuka tirai untuk melihat apa yang terjadi. Sampai dipaksa-dipaksa akhirnya diperbolehkan dan diizinkan untuk melihat. Kaget, ternyata kepalanya sudah bukan kepala manusia. Jadi kepalanya sudah kepala keledai. Apa yang terjadi kepada gurunya? Maka dia menceritakan apa yang terjadi. Ini akibat karena tidak adab dengan hadisnya Rasul. Tidak mempercayai apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jangan, wah ini ancaman kok ini, wah ini nakut-nakuti aja ini, hati-hati. Ini bisa kena kesungguhan yang seperti ini, yang tulil adab, yang tidak ada adab dengan syariat, tidak ada adab dengan Quran, tidak ada adab dengan ulama. Ini yang biasanya Allah akan memberikan ujian sebagai pelajaran bagi yang lain. Jangan sampai kita menjadi pelajaran bagi yang lain. Dan dirubah. Nah, dikatakan di sini, jadi jangan sampai terlambat lebih daripada 40 hari. Wa min zalika izalatul awsah allati tattami fi ma'ati fil badan wa awwarihi bil ma', termasuk perhatian agama dalam kebersihan. Dalam agama kita dianjurkan untuk perhatian membersihkan kotoran yang terkumpul di lipatan-lipatan badan. Ya, kadang-kadang ada lipatan-lipatan yang menyimpan kotoran di situ kan. Mungkin perut ketika gemuk, ada lipatan-lipatan di situ. Yang ketika kita mandi, padahal mandinya mandi wajib kan. Tidak sampai air itu masuk ke dalam lipatan tersebut. Atau mungkin ketiak. Ya, di sini tidak harus lipatan. Yang penting bagian yang dikhawatirkan air tidak masuk. Termasuk juga mungkin telinga ketika kita mandi wajib. Telinga ini wajib dibasuh. Oleh karena itu dianjurkan bagaimana cara membasuh zahirnya telinga. Ini kan zahirnya telinga ya. Wajib terkena air. Bukan hanya diusap tapi dibasuh. Kalau diusap aja digini-ginikan aja diusap dengan air tidak sah. Ini harus dibasuh. Diajarkan bagaimana caranya. Ngambil air dengan kedua telapak atau dengan telapak tangannya. Kemudian telinga kita ditidurkan. Ditaruh di telapak tangan yang sudah ada airnya sehingga menjadi basah semuanya, terbasuh semuanya bagian zahir telinga kita. Diajarkan cara seperti ini supaya kita ini tidak membawa canting kemudian menyiram ke telinga kita air itu. Makanya kan masuk semuanya airnya. Nah, jadi begitu juga kalau kita tidak melakukan sunnah ini, kita mandi begitu aja bisa jadi telinga tidak sampai. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman, jangankan bagian badan, bagian kulit, satu helai rambut kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak terbasuh dengan air, fa'alallahu bihi kada wa kada, Allah akan memberikan azab terhadapnya dengan azab ini dan itu. Sampai-sampai Sayyidina Ali karamallahu wajhahu setelah mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu menggundul kepalanya karena khawatir kalau mandi wajib ada rambut yang tidak terkena air kalau dia memiliki rambut yang lebat. Sampai menggundul dari takutnya Sayyidina Ali. Ya, kita tidak ada rasa takut. Minimal yang penting kita perhatian. Jangan sampai ada bagian yang tidak terbasuh dengan air ketika kita thaharah, baik itu ketika kita mandi ataupun ketika kita berwudu. Disebutkan di sini. Jadi perhatian dengan itu. Wa ma yatami min ar-masalal ain yang tadi disebutkan juga perhatian untuk menghilangkan kotoran yang terkumpul di kedua mata kita ini. Wa min al-qadar fil min kharain. Begitu juga perhatian dengan kotoran yang ada di dua lubang hidung kita. Dua lubang hidung ini. Kita dianjurkan kita wudu untuk mad madah, yang namanya mad madah, menaruh air di dalam hidung kita kemudian kita tarik air tersebut dengan nafas kita. Nah, sampai taraf al-khaisum, sampai ujung hidung sini. Habis itu dilepas lagi. Maka kotoran akan keluar. Taraf khaisum, jangan diteruskan sampai sini aja ya. Jangan diteruskan sampai ke otak-otak nanti airnya. Jadi sampai ujung hidung. Kemudian kalau memang butuh untuk dikeluarkan kotoran itu dengan jari, pakai jari. Jari kincir, jangan kelingking ya, jangan jari jempol. Keluarkan dengan jari kelingking yang kiri, karena ini kotoran, kalau berkaitan dengan kotoran, gunakan tangan yang kiri. Keluarkan. Di sini diajarkan dan disunahkan ya. Untuk apa? Kebersihan hidung kita, kebersihan mulut kita, dianjurkan, tadi itu istinsak ya, maaf. Bukan mad madah, istinsak. Diinsurkan juga kita mad madah, membersihkan kotoran yang ada di sekitar mulut kita. Ada mungkin kotoran habis makan, sela-sela gigi ada nempel-nempel bekas ayam, bekas sayur. Oh, dianjurkan digerakkan air di dalam mulut itu, dianjurkan digerakkan dengan keras sampai kotoran itu lepas semuanya, kemudian dibuang, jangan ditelan. Makanya sampai juga dianjurkan kita pakai tusuk gigi. Itu sunnah loh. Habis makan kadang-kadang ya di sela-sela gigi agak kotoran yang nempel. Kita dianjurkan pakai sunnah. Tapi niatkan sunnah. Kalau kita tidak niatkan sunnah, kita tidak dapat pahala. Itu sunnah. Kita pakai tusuk gigi. Dan kemudian kita buang. Jangan ditelan juga. Dibuang. Ya, ini bagaimana? Satu persatu kotoran itu diperhatikan dalam agama untuk dibersihkan. Semuanya di badan kita semuanya dianjurkan untuk bersihkan. Nah, ini juga waminat to'am bainal asnan bil khila, sebutkan sekarang ini. Dianjurkan memperhatian membersihkan makanan yang ada di antara sela-sela gigi bil khilal, dengan tusuk gigi. Tusuk gigi yang ma'ruf itu yang biasa kita ketahui, dan makruh memakai tusuk gigi yang terbuat dari peniti atau besi. Oh, pakai peniti gitu makruh ya. Jangan pakai peniti, karena bisa mungkin bisa melukai atau apa. Yang penting dalam agama dimakruhkan. Bagi pakai kayu. Dalam ulama mengatakan, menyebutkan man wadaba alal khasabatin amina min kalbatin. Barang siapa yang selalu menggunakan dua kayu, maka dia akan aman daripada pencabut gigi. Artinya insya Allah giginya selalu sehat, tidak bakalan dicabut giginya. Selalu menggunakan dua kayu. Apa itu dua kayu? Yang pertama siwak, selalu siwak. Dan yang kedua pakai tusuk gigi setelah makan. Niatkan sunnah. Ya, bersiwak dan juga pakai tusuk. Kalau menggunakan dua kayu selalu, insya Allah giginya akan sehat. Yang kita cukup sekian. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala taufik dan hidayat untuk selalu mengamalkan sunnah Rasul, mengamalkan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mendapatkan pahala dan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi orang-orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan selamat di dunia dan akhirat orang tua kita, cucu-cucu anak cucu kita, orang-orang yang kita cintai, dan bahagia di kuburan kita, bahagia di akhirat, dan mendapatkan kesempatan memandang kepada wajah Allah Subhanahu Wa Taala, berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah.